السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، tadi kita sudah membahas yang berkaitan tentang tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita masuk sedikit yang berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat, tentang tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini panjang. Saya akan sebutkan beberapa aja yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Artinya ahlu sunnah wa jamaah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya SAW telah tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, dan mensucikan Allah SWT dari segala macam aib dan kekurangan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan setiap muslim dia wajib menetapkan nama-nama sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan tidak boleh dia mentakwil. Dan nama-nama Allah semuanya nama-nama yang mulia, yang wajib kita tetapkan. Dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi yang wajib kita tetapkan. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau bahwa manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah dan para imam ahlu sunnah mengimani tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan telah tetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya. Tidak boleh tahrif atau tidak boleh memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Tidak boleh ta'til atau tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah Taala. Tidak boleh taqif, artinya tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan tidak boleh ta'til, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang wajib kita yakini dalam sunnah. Jadi menetapkan sifat Allah dengan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, mensucikan sifat Allah dengan tidak ta'til, dengan tidak mengingkari, dan menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Kalau antum mengambil contoh ayat, yaitu ayat dalam Al-Quran di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Maka dalam surah Al-Ikhlas yang dikatakan sepertiga Al-Quran, surah Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran. Apa surah Al-Ikhlas itu? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran adalah tauhid sepertiganya, dan semua isi dari Al-Ikhlas tentang tauhid. Jadi katakan Al-Ikhlas karena mengikhlaskan tauhid kepada Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekutu bagi Allah, yang tidak ada satupun yang sama dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Taala. Maka dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dalam surah 42 ayat 11, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Taala, Dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Ini kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah. Apa yang Allah menafikan, kita wajib menafikan. Yang Allah tetapkan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Wajib menetapkan bahwa tidak Tuhan selain Allah Taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Taala. Wajib menetapkan. Allah menetapkan tentang dirinya, Allah mempunyai wajah, wajib ditetapkan. Allah menetapkan tentang dirinya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas langit dan di atas arsy, wajib ditetapkan. Sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Allah pada hari kiamat menginjak neraka dan neraka itu mengatakan qat cukup ya Allah. Allah menetapkan bahwa langit dan bumi digenggam dengan tangan Allah, langit dan bumi digenggam oleh Allah, maka wajib ditetapkan. Kalau boleh kita artikan dengan kekuasaan tangan, kita artikan dengan tangan Allah menggenggam langit dan bumi dan seluruh hati manusia di dua jari jemari tangan Allah, dan Allah bolak-balikkan hati itu menurut apa yang Allah pandang di dekat Rasulullah SAW. Maka doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Maka kata Anas bin Malik, Rasulullah, apakah kau ragu dengan kami? Tidak. Tetapi hati ini, seluruh hati itu di dua jari jari teman Allah. Di dua jari jemari teman Allah, yang Allah membolak-balikkan hati manusia, berapa yang Allah mandaki. Maka ada orang yang iman pagi, sorenya kafir. Sore kafir, paginya iman. Atau sore dia iman, paginya kafir. Allah bolak-balikkan. Makanya doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati itu atas agamamu. Kita wajib tetapkan semua nama-nama Allah yang indah. Adapun yang Allah nafikan, kita wajib nafikan. Makanya di dalam ayat ini, dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Artinya merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, itu bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang indah dan tinggi. Kita wajib tetapkan. Kalau Allah menafikan, Allah tidak punya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, kita wajib menafikan. Karena mengatakan Allah, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya istri. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain demikian. Allah juga tidak tidur dan Allah tidak ngantuk selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi yang kita sudah hafal itu. Allah tidak pernah disentuh oleh ngantuk selama-lamanya. Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Allah tidak pernah tidur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, maha berkuasa, maha tinggi, maha perkasa. Makanya kita wajib menetapkan semuanya. Yang Allah tetapkan bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Azali wa abadi. Selama-lamanya. Begitu juga Allah menafikan bahwa Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Selama-lamanya. Ya Allah, wajib kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Makanya ucapan para nabi dan para rasul, itu ucapan mereka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maksudnya Rabbmu, Rabb yang memperkasa dari sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah seluruh alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini mensucikan dirinya dari yang disifatkan untuknya oleh para penentang para rasul, dan melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menolak keagungan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua sifat Allah sifat-sifat yang mulia. Kalau ada sifat yang kurang, ya kita wajib menafikan. Kalau bagi manusia itu sifat itu kurang, ya kita harus menafikan. Makanya di dalam Al-Quran semua sifat-sifat yang tercela seperti mati dinafikan bagi Allah. Kemudian sifat naum, tidur, jahal, bodoh, nisyan, lupa, Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Maka semua dosa manusia tercatat. Tercatat semuanya. Wa makan rabbuka nasiya. Dan Allah itu tidak pernah lupa. Semua dibukakan, manusia lupa, tapi Allah tidak lupa. Tentang perbuatan yang dilakukan manusia ini. Kemudian juga sifat ajiz, kelemahan, ketidakmampuan. Itu harus dinafikan dari Allah. Sifat capek, lelah, ini juga wajib dinafikan dari Allah SWT. Ya, semua sifat-sifat yang lemah, sifat yang kurang, dinafikan. Ada sifat yang bagi manusia merupakan sifat yang sempurna, tapi bagi Allah sifat yang kurang. Tidur, ngantuk, sifat yang sempurna bagi manusia, tapi bagi Allah sifat yang kurang. Menikah, sifat yang sempurna bagi manusia. Jadi orang menikah sempurna, separuh agama. Separuh agama dia sudah jaga. Kata Nabi, barang siapa yang menikah, separuh agama dia jaga. Maka dia jaga lagi separuh yang lain. Tapi bagi Allah, mempunyai istri, sifat yang kurang. Maka harus dinafikan. Bagi Allah SWT. Kemudian ada juga sifat-sifat yang memang kurang bagi manusia, apalagi bagi Allah. Bagi manusia itu kurang, apalagi bagi Allah. Umumnya sifat bakhil, pelit. Bagi manusia itu sifat yang kurang, tercela. Apalagi Allah. Allah itu karim, maka dia bernama Allah karim. Allah itu mulia dan dermawan, maha dermawan. Sifat bakhil bagi manusia tercela, apalagi bagi Allah. Begitu. Berkhianat, menipu, ya apalagi bagi Allah, bagi manusia tercela, apalagi bagi sifat zalim bagi manusia tercela, apalagi bagi Allah. Maka Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wama Allah bidzallamil 'abid. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ini kaidah-kaidah yang penting yang tentang berkaitan dengan asma sifat, dan ini panjang pembicaraannya. Tapi kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Sekarang kita bahas lanjutannya yang berkaitan dengan syirik. Baru setelah itu kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia. Syirik merupakan dosa besar, yang wajib dijauhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan orang yang berbuat syirik, itu orang yang berbuat syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Tadi sudah kita bicarakan ketika kita bicara soal tauhid rububiyah, uluhiyah, mengenai asma sifat. Tentang masalah syirik, syirik itu artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, atau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada yang lain. Ini syirik. Dia beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia beribadah juga kepada selain Allah. Jadi ada orang yang syirik itu, dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Ini syirik. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi semua kezaliman yang ada, yang paling besar menyekutukan Allah. Kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat, menyekutukan Allah. Makanya Allah tidak redha kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya dosa yang besar, yang paling besar, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Tiga kali Nabi berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an fa qala ala wa qawlul zur wa syaradul zur. Qala faman zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Nabi SAW, maukah aku berkata kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebutkan. Kemudian beliau mengulangi tiga kali, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, beliau bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama, syirik menyekutukan Allah SWT. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, yaitu berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Ini dosa besar yang paling besar. Dan Nabi terus mengulang-ulanginya. Jadi syirik menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar, zaliman yang paling zalim. Karena orang yang melakukan syirik ini menyamakan Khalik, yaitu Allah, dengan makhluk. Menyamakan makhluk dan Khalik pada hal-hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya contohkan, di antara syirik, yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, apakah itu nabi, wali, atau yang lainnya, atau yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Makanya para ulama ahlu sunnah menyebutkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah secara umum, dia musyrik secara umum, tapi individu-individunya dilihat apakah dia sudah sampai hujjah atau belum. Bahkan Allah menyebutkan nama Al-Quran kafir. Untuk lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 117. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 117. Allah berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang beribadah atau menyembah kepada ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-nya. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah menyebutkan dengan kafir. Orang yang berdoa kepada Allah disebut kafir. Maka dalam kitab Usul Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, "Man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir." Man sarafa, kata beliau, barang siapa yang memalingkan syai'an, sesuatu, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, ila ghairi Allah, kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Maka secara umum demikian. Tapi langsung menuduh orangnya yang melakukan syirik, langsung dia musyrik atau kafir, kita harus dakwahkan dulu, sampaikan hujah kepada dia, dan sampai dia faham dengan hujah itu. Dan dia ajak kepada dia kembali. Sekarang kita masuk kepada perusak-perusak akidah. Berarti tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik, ancamannya berat. Di antara perusak-perusak akidah, yang merusak tauhid, ini saya nukil dari penjelasan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dari kalimatun nafi'ah fi akhtai syari'ah, samanun khata' fil aqidah. Dari kalimat yang bermanfaat tentang kesalahan-kesalahan yang telah menyebar di kalangan kaum muslimin, samanun khata'an fil aqidah. Jadi ada 80 kesalahan dalam akidah, cuma semuanya saya tidak bawakan, saya ringkas. Di antara perusak-perusak akidah yang kesalahan orang dalam bertauhid kepada Allah, yang telah merusak akidahnya, jadi kaum muslimin yang telah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akidah mereka, merusak tauhid mereka, yaitu yang pertama istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Itu dosa besar yang paling besar. Ini syirik. Ya, dia minta tolong kepada jin, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Apakah yang sudah mati itu nabi, sahabat, imam, syekh, wali, atau yang lainnya, atau kiai, atau habib, atau yang lainnya. Minta tolong kepada mereka adalah syirik akbar. Atau minta tolong kepada batu, pada pohon, ini syirikun akbar, syirik yang paling besar. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah saya jelaskan ini, dan ini masih banyak di kalangan kaum muslimin, mengadakan ritual tertentu kepada selain Allah, seperti minta bantuan kepada selain Allah, maksudnya kepada orang yang sudah mati. Kadang-kadang mereka mengalami sulit itu minta tolong, minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Menyembelih hewan sebagai sesembahan atau sesaji. Bernazar kepada orang-orang yang sudah mati. kemudian minta syafaat kepada mereka, tawaf selain Ka'bah, mengusap-usap kuburan, rukuk dan sujud kepada selain Allah, ini semua bentuk pesan dan merusak akidah. Seperti nazar sudah dijelaskan tadi, ya, nazar harus karena Allah dan juga sesuai dengan syariat Allah. Minta syafaat kepada selain Allah tidak boleh. Hatta dia datang ke Madinah minta syafaat dari Nabi Muhammad tidak boleh. Cukup dengan kita mentauhidkan Allah SWT, mengikhlaskan ibadah, kemudian kita mengikuti sunnah Nabi SAW, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah, kemudian kita membaca doa sebagai azan, dapat syafaat Nabi. Kata Nabi, barang siapa mendengar azan, kemudian dijawab azan, kemudian dibaca Allah Rabb hadhihi dawati tammah wa salatul qa'imah afi Muhammadin lil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan nad'ata, kata Nabi, halat lahu syafaati yawm al-qiyamah. Orang itu dapat syafaat dari kiamat. Jadi bukan dengan minta-minta ke kubur-kubur, bukan. Kemudian juga tawaf selain Ka'bah. Ini ada sebagian kaum muslimin yang tawaf di kuburan. Tentu ada di Indonesia. Jadi di dunia Islam ada juga. Yang tawaf selain dari Ka'bah. Tawaf di kuburan. Kuburannya Habib, kuburan Kiai. Kemudian juga mengusap-usap kuburan dengan meminta kepada mereka, bahkan kadang tanahnya juga dibawa, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Tanah di Karbala diambil oleh dia, dijadikan sebagai tempat sujud orang Syiah itu. Jadi dari akidahnya sudah beda jauh antara Islam dengan Syiah. Jadi tidak bisa disatukan selama-lamanya, sampai mereka masuk ke dalam Islam, orang Syiah. Mereka juga menghalalkan mut'ah, sama dengan zina, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa segala macam. Begitu juga yang lainnya lagi, yang tak orang Syiah. Sholat itu mereka tidak pakai sama. Jadi cukup dengan tepuk-tepuk. Jadi itu salam itu. Tidak mau salam berkaran dengan malaikat, tidak mau. Banyak lagi kesalahan-kesalahan Syiah. Saya sebutkan itu perbedaan antara sunnah dengan Syiah, antara Islam dengan Syiah dalam buku saya, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Bukan sunnah, masyarakat Islam, saya jelaskan di sini perbedaan antara Islam dengan Syiah. Kemudian juga di antara yang lain, rukuk dan sujud kepada selain Allah. Dalam setiap daurah sudah berkali-kali saya sampaikan, tidak boleh kita membungkuk rukuk kepada selain Allah, tidak boleh, apalagi sujud. Ya, ini kita sudah terbiasa, ya, bungkuk gini sudah biasa, bukan bungkuk lagi di Indonesia, sungkem. Sujud, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Begini ini tidak boleh. Saat itu dari Rasulullah, bagaimana kami bertemu dengan yang lain? Apakah kami membungkukkan badan begini, atau kami cukup jawab tangan? Cukup dengan begini saja. Bungkuk-bungkuk tidak boleh. Karena hak rukuk dan sujud Allah SWT. Maka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Dan maksudnya masjid-masjid milik Allah, maka tidak boleh mengadakan sekutu bagi Allah maka di dalamnya. Kalimat masjid diartikan dua oleh para ulama. Yang pertama masjid artinya masjid, tidak boleh ada perbuatan syirik di dalamnya. Yang kedua masjid yaitu a'dha' sujud, anggota sujud. Maka ruku dan sujud itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat sujud kepada Nabi, marah Nabi. Kalau seandainya boleh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Kalau boleh, kata Nabi. Tapi tidak boleh. Seorang sujud kepada orang lain. Jadi bukuk-bukuk tidak boleh. Dalam Islam. Ini ajaran Islam. Kita merdeka, dilahirkan dalam badan merdeka. Tidak boleh kita membungkuk kepada selain Allah SWT. Rukuk dan sujud adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan tauhid. Makanya ketika di zaman Muawiyah ada seorang yang tunduk kepada komandannya, marah Muawiyah radhiyallahu anhu warḍa. Engkau menjadikan mereka sebagai hamba dan dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Tidak boleh. Ada banyak orang yang seperti itu juga. Jadi terjadi, di kita juga terjadi. Ustaz atau syekh atau Habib yang banyak? Yang banyak Habib. Orang disuruh tunduk, suruh cium tangannya. Sudah. Disuruh cium tangannya. Kalau enggak cium, kuat-kuat nanti. Obokannya diminum. Ini diminum. Kalau jalan depan dia harus tunduk. Ini enggak boleh. Menjadikan manusia sebagai hamba tidak boleh. Kita merdeka dari kepada Allah SWT. Menghormati orang yang mulia bukan hal seperti itu. Menghormati guru atau ustaz bukan hal seperti itu. Dengarkan nasihatnya baik-baik, dengarkan kajiannya baik-baik, amalkan. Tapi bukan kemudian menjadikan dia sebagai hamba, tak boleh dalam Islam. Kita ajak Islam itu, masya Allah, luar biasa. Diajarkan seperti itu. Bukannya orang tunduk atau ruku. Pada nabinya tidak boleh. Pada nabinya lebih larang. Ketika orang mau sujud, tidak boleh. Ketika bertemu untuk membungkukkan badan, tidak boleh. Ya Allah, gimana kalau kami ketemu antara kami yang kami? Tundukkan badan? Tidak. Nabi. Cukup bercepat tangan. Cepat assalamualaikum, cepat tangan, cukup. Tapi menundukkan untuk seperti ini, tidak boleh dalam Islam. Dan jangan kita terpengaruh dengan cara-cara orang kafir. Tidak boleh kita ikut cara-cara orang kafir. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dari syariat Allah. Jadi ada keyakinan-keyakinan ini perusak-perusak akidah. Kita membahas ini dengan perusak-perusak akidah. Memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dari syariat Allah. Seperti keyakinan kalau orang ada yang mati terbunuh di suatu tempat, maka ruhnya gentayangan. Masih ada itu. Atau secara umum, kalau orang meninggal, kemudian selama berapa hari itu, ruhnya gentayangan dekat rumahnya. Sampai diadakan tahlilan, makan-makan, segala macam. Ini tidak benar. Ini keyakinan yang merusak akidah. Tapi ini bukan dari Islam. Keyakinan bukan dari Islam. Kalau dalam Islam, ruh apabila sudah dicabut, tidak akan kembali lagi ke dunia. Dia berada di alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan, kata Allah. Sampai dibangkitkan. Jadi tidak ada itu ruh kembali lagi ke dunia, gentayangan, di atas rumah. Tidak ada dalam Islam. Ini keyakinan dari orang-orang kafir, dari Hindu, dari Buddha, dan segala macam. Bukan dari Islam. Makanya orang dengan acara-acara yang mereka lakukan juga, yang mereka disebatkan kepada Islam, bukan dari Islam. Seperti acara tahlilan sesudah kematian. Saya pernah tanya kepada tokoh-tokohnya, bukan orang awam, tokohnya saya tanya. Yang antum lakukan ini, tahlilan ini, ada gak dasarnya dari Nabi? Gak ada. Saya tanya, pernah tidak Nabi SAW mengadakan tahlilan untuk istrinya Khadijah? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan untuk anaknya yang meninggal? Kalau Nabi meninggal, anaknya Zainab, Nabi masih hidup. Ruwaya, Ummu Kultur, Nabi masih hidup. Ada Ummu Fatimah meninggal 6 bulan sudah wafatnya Nabi SAW. Ibrahim meninggal, Nabi gak ada tahlilan. Sahabat yang lain yang Nabi cintai juga seperti Ja'far, seperti Hamzah, enggak ada tahlilan. Dari mana enggak ada tahlilan? Dalamnya dari mana? Enggak pernah ada. Dan mereka masih buktikan. Sampai katakan, saya tanya lagi, pernah tidak Imam Syafi'i? Kamu disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah enggak ada tahlilan? Di semua kitabnya tidak pernah ada. Bahkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dikatakan buat tahlilan itu makruh. Ya makruh tidak boleh. Kalau dikatakan makruh dalam mazhab Syafi'i, haram artinya. Kok dikerjakan? Tidak ada dalam kita. Makanya itu bukan dari Islam. Makanya kita tanya, dalilnya ada. Kan ibadah. Orang kan ketika mengerjakan itu, ibadah kan. Untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Dan segala macam kan. Mana dalilnya? Setiap ibadah harus dalil. Tidak ada. Jadi dibuat-buat oleh mereka. Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Berarti ada satu cara yang dalam agama kami yang dari contoh dari kami tertolak, tertolak enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tidak diterima. Ini keyakinan-keyakinan masih ada dan ini perhatikan enggak ada dalam Islam seperti itu. Tapi di Indonesia, karena mereka juga tidak paham, dan sebagian besar juga terpengaruh dengan orang-orang kafir, dan juga orang-orang munafik. Ada juga orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Maka dibuatlah film-film yang menakutkan. Ya, apakah puntil anak atau segala macam. Ini orang yang tidak senang kepada Islam. Mau ditonton lagi. Nah, bodoh yang mau ditonton lagi. Udah jelas, itu menakutkan. Akhirnya, dia tidur, mesti bangun dia, ketakutan. Tidur sendiri tidak mau dia. Itu akibatnya nonton yang seperti itu. Ini keyakinan yang rusak harus dihilangkan. Bukan ditonton. Dicoba sejauh-jauhnya. Itu merusak akidah seorang muslim. Kemudian juga menakut-nakuti manusia dengan orang mati. Tentang itu, takut-takuti. Hati-hati loh, jangan lewat situ. Nanti dicekek. Atau yang lain, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh sekali-kali menakuti orang muslim lain. Tidak boleh dalam Islam. Itu ada hadisnya, dan mereka tahu dahulu. La yahillu li muslimin ayurrawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakuti orang muslim lainnya. Tapi takut. Dia sudah takut, dia tidak mau dia takut sendiri, takutin orang lain. Dan salahnya memang salahnya pendidikan orang tua kita. Itu kesalahannya. Orang tua kita ketika mendidik, tidak mampu. Ya. Karena anak-anak ini nakal. Supaya dia takut gimana, takut-takutin. Karena tidak sanggup orang tuanya. Anaknya nakal. Akhirnya ditakut-takutin. Nanti kamu begini, nanti kamu begini. Semua. Sistem pendidikan itu salah. Sistem pendidikan mendidik anak dengan menakut-takuti salah dalam Islam. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan takut-takuti anak. Justru biarkan dia berani. Malam dia mau kencing, biarkan dia sendiri. Dia tidak takut-takuti. Jangan nanti malam kalau perlu keluar, dicekek nanti dong. Makanya supaya anak tidak main-main keluar. Tapi salah. Akhirnya selama-lamanya anaknya takut. Ini merusak akidah dia sejak kecil. Tidak boleh biarkan dia berani dalam Islam. Jadi tidak boleh takut-takuti. Dan ini kejadian terus menerus kan kepercayaannya. Kemudian juga percaya adanya jin yang suka mengganggu gitu. Ya kalau kita lewat langsung umpang-umpang, permisi sampai kencing di tempat mana ada tempat kencing, kita mau kencing umpang-umpang. Nggak boleh. Kita baca A'udzu bikalimati minasyaitonir rajim, mati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kemudian pada engkau dengan kalimat-kalimatmu dari kejahatan makhlukmu. Jadi bukan seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan masih ada di kalangan kaum muslimin. Ini keyakinan yang merusak akidah. Masih ada. Ya. Kemudian yang keempat. Di tempat ini masih banyak ya. Kalau kita kembangkan lagi masih banyak itu di Indonesia. Keyakinan-keyakinan tentang jin dan segala macam masih banyak di Indonesia. Kemudian yang keempat, memiliki keyakinan tentang hari-hari tertentu. Ya, kita tentang hari tertentu. Dikatakan hari tertentu itu sial. Atau hari itu barokah, enggak boleh. Dari mana dia menentukan? Dan umumnya, keyakinan orang-orang jahiliyah ya, kalau hari Selasa itu sial. Kalau bulan Safar, sial. Dan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai akhir. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah ya, kalau bulan hari Selasa itu sial. Namanya. Kalau bulan Safar, sial. Islam enggak ada hari sial. Dalam Islam tidak ada, jadi apa hari sial? Atau menentukan bahwa hari itu barokah, enggak ada, kecuali dengan dalil. Seperti hari Jumat, Sayyidul Ayyam, itu adalah dalilnya. Hari yang barokah, hari Jumat. Tapi kemudian dia menentukan perkawinan itu di hari ini, kalau enggak hari ini, nanti enggak barokah nikahnya, enggak boleh. Enggak boleh. Banyak orang-orang tua yang punya keyakinan seperti itu. Ketika sudah ada jodohnya, sudah ada kesempatan dia untuk menikah dan uang sudah ada. Oh, enggak boleh bulan ini. Nanti 2 bulan lagi. Di hari ini. Maharnya juga dihitung. Ya. Berapa ratus ribu, berapa juta itu pakai ya enggak wajar lah kadang-kadang dengan hitungannya dia. Nah, kalau ini sudah terjadi bagaimana pernikahan sah nikahnya? Sama ada wali ada mahar segala macam. Cuma kadang hitungannya enggak beres. Hitungannya. Ya maharnya juga enggak ada 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta. Enggak. Dia mesti 1.355.000 atau apa begitu. Itu mesti ada yang seperti itu. Karena ada punya keyakinan. Ini enggak boleh. Kalau sudah terjadi gimana? Saya bilang tanya, gimana kalau sudah terjadi pernikahan? Sah nih. Selama ada wali, ada saksi, nikahnya. Selama ada mahar. Tapi cara itu, keyakinan itu salah. Makanya saya sebutkan di dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah, tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pernikahan. Apa saja yang salah dalam pernikahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi keyakinan hari-hari tertentu, ini tidak boleh. Bahwa itu sial, bahwa itu barokah. Dan itu terutama di Jawa banyak ini. Ya. Ada Jumat ini, ada Rebo ini, saya tidak paham itu. Ya, Rebo kasar, Rebo pahing, Rebo segala macam. Gitu. Nah, dia ada menentukan di hari-hari itu. Itulah dibenarkan dalam syariat Islam. Keyakinan-keyakinan tentang hari. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan-keyakinan yang salah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga keyakinan yang merusak akidah. Ini keyakinan yang salah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti apa? Keyakinan tentang nur Nabi Muhammad yang berpindah dari tulang sulbi pada Nabi. Ini hadisnya maudhu, palsu. Hadis doa ibadah juga bisa kena hujah, berarti palsu. Ya sudah. Artinya Nabi Muhammad SAW, cahayanya Nabi itu berpindah dari tulang sulbi para Nabi. Ini keyakinan ini tidak benar. Bukan dari Islam. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Nabi itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu Allah. Allah nurus samawati wal ard. Bahwa Allah itu cahaya di atas cahaya. Kemudian juga mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang pertama. Ini juga keyakinan yang salah. Makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan dari manusia itu Adam. Yang pertama. Bukan Rasulullah. Kemudian juga keyakinan bahwa Nabi SAW datang ketika dibacakan maulid. Ya, Nabi datang, rohnya datang. Ini keyakinan yang salah. Dan tidak ada dalam Islam itu, tidak ada. Ya perayaan maulid juga tidak ada dalam Islam. Nabi tidak pernah mengadakan, sahabat tidak mengadakan, tabi'in tidak mengadakan. Imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali juga tidak pernah mengadakan demikian. Semua tidak ada yang mengadakan. Kecuali orang-orang Syiah yang pertama kali mengadakan itu. Pada abad keempat Hijriah. Nah, kemudian dibaca oleh kaum muslimin, kemudian ruhnya datang. Ya. Bahwa setiap baca itu mesti ruhnya Nabi datang. Semua orang suruh berdiri. Mungkin itu pernah mengalami seperti itu. Yang dalam Islam tidak ada, keyakinan yang salah. Dan yang lainnya lagi, keyakinan-keyakinan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang keenam, ini keyakinan-keyakinan yang merusak ini. Yang keenam, memiliki keyakinan tentang benda-benda tertentu tanpa dalil. Ya, seperti keyakinan bahwa batu-batu tertentu itu batu keramat. Masih ada. Ini saya banyak kepercayaan tentang batu. Ya, sama juga kepercayaan mereka tentang pohon. Ya, pohon tertentu mengandung barokah, selamat seperti pohon beringin. Ini keyakinan yang syirik gitu. Atau batu, punya batu keramat, batu cincin. Itu sampai dijual batu cincin. Ini bisa mendatangkan barokah batu cincin ini. Ini syirik. Iya, pohon keramat, jimat, kemudian ada tali permakbala, ada gelang, atau yang lain lagi yang mereka katakan bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini semuanya syirik keyakinan-keyakinan ini. Dan orang-orang yang menggantungkan jimat, kemudian juga tangkal-tangkal, ini masuk syirik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, inna ruqa wa tama'ima wa tiwata syirkun. Sesungguhnya ruqiyah-ruqiyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik itu nanti. Nah, ketika ada seorang sahabat yang dia pakai gelang, kata Nabi, untuk apa gelang ini? Ya, untuk menolak bahaya. Kata Nabi, la yazduka illa wahnan. Tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Orang yang pakai benda-benda tertentu, apakah itu jimat, apakah gelang tertentu untuk menolak bala, orang itu lemah. Tidak punya kekuatan sama sekali, lemah. Atau untuk umpamanya supaya dia tidak mempan untuk dibacok. Orang itu lemah. Lemah. Dia harus yakin bahwa yang mendatangkan manfaat, melebayanya Allah Ta'ala. Maka orang-orang seperti itu orang-orang yang penakut. Dan orang itu adalah orang-orang yang lemah. Dalam Islam. Maka maka dia tambah lemah, tambah lemah dengan keyakinannya dia kepada kepada benda-benda itu. Justru dia jadi orang yang penakut. Kalau dia pakai gelang, gelangnya ketinggalan, dia nggak pakai hari itu, wah takutnya luar biasa. Keluar rumah, was-was terus ya, ada yang mukul dari belakang ini. Mesti seperti itu. Jadi orang yang penakut dan jadi orang lemah. Beda kalau kita nggak pakai apa-apa, bergantung pada Allah. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tawakal kepada Allah. Dengan nama Allah, aku sandarkan semua urusan kepada Allah. Tidak ada yang upaya kecuali kepada Allah. Selamat kita. Ini Allah. Tapi dengan benda, dia bergantung pada benda itu. Jadi keyakinan yang salah. Dan ini merusak akidah dia. Kemudian yang ketujuh. Meyakini, memiliki keyakinan tentang organ-organ makhluk tanpa dalil. Ya, memiliki keyakinan tentang organ-organ makhluk tanpa dalil. Seperti yang berkaitan dengan plasenta, ari-ari. Itu dia katakan temannya bayi. Harus ditanam. Segala macam lah seperti orang yang makhluk hidup meninggal. Di sini orang hari-hari buang aja saja. Di negeri Arab juga sama, buang. Di kita itu karena kepercayaan yang luar biasa, luar biasa ditaruh di tempatnya, dikumpul, kasih wangi-wangnya. Seperti acara orang meninggal dunia. Ini kira-kira yang sama. Itu bukan orang begitu lahir, dibuang sudah begitu. Tempat sampah hari-hari itu. Ini kira-kira yang sama orang sampai menghormati hari-hari selamatnya. Jadi mulia kayak bayinya, dia akan akeka hari yang ketujuh, bukan hari-harinya. Kemudian juga kepercayaan mereka tentang tulang tertentu atau yang lainnya lah, yang masih ada sebagian orang Islam punya percayaan tentang itu. Kemudian juga yang merusak lagi, yaitu datang ke dukun. Ini yang ke-8. Datang ke dukun, paranormal, orang pintar dipercaya kepada kata-kata dukun. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad Muslim, "Man ata'arrafan fa sala shay'an lam tuqbal salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang ke dukun menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Mari kita lihat. Tidak boleh datang ke dukun, orang pintar, paranormal, sholat tidak diterima selama 40 malam. Mereka tidak boleh datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Jadi misalnya ini banyak. Cuma masyarakat katakan dia kiai. Katakan kiai. Sudah jelas dia dukun, paranormal. Tapi kepercayaan itu masih kuat sekali masyarakat. Kemudian juga yang ke-9, memiliki keyakinan yang salah tentang benda-benda langit. Memiliki keyakinan yang salah tentang benda-benda langit. Diyakini tentang matahari, bintang, kemudian juga kadang-kadang meramal nasib ya dengan bintang-bintang tertentu. Ini orang bodoh. Bagaimana nasibnya dia diatur oleh bintang? Yang ngatur nasibnya dia Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditulis lagi bintangnya. Apa bintangnya? Aquarius, Pisces atau yang lainnya. Dia orang bodoh. Bodoh. Kenapa bodoh? Dia kenapa percaya pada bintang itu? Bahwa dia mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, barokah dengan bintang-bintang itu. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah, yang melakukan baiknya Allah. Sampai ada orang yang percaya dengan bintang itu, ketika bulan tertentu yang memang bulannya bahaya, nggak keluar dia, sampai nggak mau kerja. Ini bodoh kan? Padahal yang menentukan nasib dia Allah, bukan bintang itu. Masa benda-benda itu bisa menentukan nasibnya orang? Allah yang menentukan nasib manusia, baik dan buruknya. Kemudian juga punya keyakinan tentang apa? Tentang turunnya hujan. Dinisbatkan turunnya hujan, kita perayaan jahiliyah. Turunnya hujan itu karena bintang ini. Turunnya hujan karena bintang ini. Dan itu juga diajarkan di sekolah. Bahwa turunnya hujan karena apa? Karena kuatnya panas. Kemudian karena panas yang kuat, nanti mereka ini akan menguap, benda itu akan panas menguap, kemudian turun hujan. Ini keyakinan yang salah. Dari orang-orang yang menafikan tentang adanya Allah. Kalau seorang muslim meyakini bahwa turunnya hujan, Allah yang turunkan. Tidak ada kaitan dengan panas, tidak ada kaitan dengan dingin. Di Bogor dingin, dia pakai hujan. Tidak ada kaitan dengan panas, tidak ada kaitan dengan dingin. Kalau Allah kendaki turun hujan, turun hujan. Tapi di kita masih punya kepercayaan-kepercayaan tertentu. Apakah itu bintang, apakah dengan panasnya matahari atau yang lain. Tidak boleh. Menisbatkan bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tidak boleh. Ini termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena hujan merupakan nikmat. Tidak boleh dinisbatkan kepada apapun juga. Termasuk juga kepercayaan tentang adanya pawang hujan. Tidak bisa, tidak ada pawang hujan. Bagaimana rahmat Allah yang sangat luas, dia bisa tahan. Makanya ketika ada orang mengatakan ada usah pawang hujan, saya tanya, itu pawang bisa enggak menahan air kencingnya? Kok nahan hujan? Bisa enggak dia tahan air kencingnya sendiri? Enggak bisa dia. Kasih minum saya ember. Bisa enggak dia nahan air kencingnya? Gimana nahan hujan? Akal ini bisa terima, gimana syariat? Jadi tentangnya enggak ada. Yang dalam Islam itu enggak ada. Karena orang ketika ada perayaan, perkawinan, segala macam, panggil pawang. Padahal lagi yang aneh kepercayaan apa? Cabai dan bawang bisa menahan hujan. Coba akal yang waras. Cabai, bawang bisa menahan hujan. Masih banyak yang bisa seperti itu. Ditaruh di depan rumah. Supaya enggak hujan, kasar bawang, tahu? Ditaruh cabai merah. Jadi kepercayaan masih banyak. Jadi itu enggak ada. Keyakinan yang merusak akidah. Kalau Nabi rahmat Allah yang sangat luas. Nabi aja, ketika ada seorang yang datang pada Nabi khutbah Jumat, ya Rasulullah, kering sudah. Komponen sudah kering. Jalan terputus. Kendaraan banyak, apa, otak-otak banyak yang mati. Himar, berdai, banyak yang mati. Doakan agar Allah. Nabi berdoa agar turun hujan. Setelah Nabi berdoa, selesai, turun hujan. Pekan berikutnya lagi datang, ya Rasulullah banjir. Rasulullah tidak menahan hujan. Atau ya Allah, alihkan hujan ini ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke hutan-hutan. Jadi tidak boleh menahan rahmat Allah, tidak boleh. Menahan rahmat Allah tidak boleh. Jadi Nabi yang berdoa, Allah alihkan hujan ini ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Tidak boleh menahan rahmat Allah yang luas itu. Kemudian juga keyakinan-keyakinan tentang batu tertentu atau keyakinan tentang meteor atau yang lainnya yang masih ada di tengah kaum muslimin. Yang ke-10. Keyakinan-keyakinan salah seputar kehidupan rumah tangga. Seperti keyakinan kalau ada benda yang pecah, di rumah gelas pecah, oh berarti itu membawa kepada kejelekan, kesialan. Itu masih ada. Makanya kadang-kadang orang tua itu ketika gelas pecah itu, wah marahnya luar biasa. Ini kesalahan. Gelas pecah takdir Allah. Yang penting anaknya gak luka. Mesti seperti itu. Hatta pecahin satu mesin gak ada masalah, bisa diganti. Tapi anak dicubitin, disabet, dipukul, zalim. Karena sebuah gelas. Itu jadi kan, orang-orang tua seperti itu. Karena keyakinan yang salah, kalau ada benda yang pecah, berarti rumah tangga ini sia. Sehingga ketika ada benda yang jatuh, pecah piring, gitu. Ya piring enggak begitu mahal. Cuma piring jatuh, pecah, anaknya dipukul habis-habisan. Tidak bisa, enggak boleh. Seperti itu. Sudah, qadar Allah wa masyafa'an. Piring ini bisa dinilai di selusin untuk buah lusin. Tapi anak dijaga, jadi. Karena itu takdir. Kemudian juga kalau dia punya anak, seperti keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan sial berarti. Orang jahiliyah, kalau dia punya anak perempuan sial. Dan itu Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kalau dikabarkan bapaknya bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, tiba-tiba mukanya itu hitam kata Allah. Wa idza bushyira 'alal unta dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhib. kata Allah. Dan apabila dikabarkan mereka bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka tiba-tiba mereka mukanya hitam, bermarah murka. Karena anggapan mereka orang jahiliyah bahwa anak perempuan membawa sial. Ini tidak boleh. Jadi keyakinan masih ada. Ini merusak akidah. Merusak akidah. Juga keyakinan juga kalau punya anak lebih dari dua, berarti tidak cukup. Maka diharuskan KB. Ini juga keyakinan yang rusak. Masih banyak. Pokoknya dua aja. Cukup laki perempuan sama saja. Berarti kalau lebih dari dua, tiga, oh berarti tidak cukup nanti. Jadi keyakinan apa? Tidak boleh. Justru Nabi menganjurkan kaum muslimin banyak anak. Semakin banyak anaknya semakin barokah. Banyak kan? Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat berhari kiamat, kata Rasulullah. Dianjurkan untuk banyak anak. Bukan membatasi kelahiran. Makanya fatwa para ulama ahlu sunnah tentang membatasi kelahiran, hukumnya haram. Membatasi kelahiran, tapi hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Kemudian juga, anggapan sial kalau ada padam. Ketika ada seorang datang ke rumah, lampunya padam. Ini berarti sial. Itu masih ada. Seperti itu. Kemudian juga, keyakinan tentang gunting, peniti, ya, itu masih apa yang antum ketahui tentang gunting dan peniti? Terutama waktu gerhana itu. Kemudian tentang menyapu rumah, punya keyakinan kalau menyapu rumah di malam hari itu nanti keluarganya fakir miskin nanti. Itu masih ada keyakinan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain keyakinan yang terjadi dalam rumah tangga yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian di antara yang merusak akidah lagi yaitu memperingati perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Ya. Seperti peringatan kemarin itu Asyura, tahun baru Islam, atau 10 Muharram yang dianjurkan tidak puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Lalu merayakannya Nabi tidak pernah merayakan. Umar yang memulai penanggalan Hijriah pun tidak ada perayaan-perayaan apa saja. Tidak ada. Perayaan dalam Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Di kita itu hampir ada perayaan setiap bulan, ya hampir ada. Dan mengikuti siapa perayaan itu? Ya itu orang kafir. Ya, ada peringatan hari ibu, hari anak, hari apa lagi itu. Macam-macam lah. Ulang tahun, tahun baru, perayaan yang lainnya lah. Yang dari Islam juga banyak yang dirayakan yang bukan dari Islam. Seperti peringatan tahun baru Islam, perayaan maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Itu juga tidak ada dari Rasulullah dan tidak ada dari sahabat. Kemudian yang ke-12. Bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama syekh, guru, atau dengan nama Ka'bah, ini tidak boleh. Demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi malaikat tidak boleh. Kalau mau bersumpah demi Allah. Sebab, man halafa bi ghairi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kalau memang perlu dia bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Kemudian yang ke-13, memiliki keyakinan tertentu yang berhubungan dengan hewan. Ya, ini banyak keyakinan-keyakinan tentang musang, tentang burung gagak, tentang apa saja yang dianggap sial. Burung hantu atau burung gagak, kalau dia berbunyi berarti itu sial, berarti ada yang mati di rumahnya. Atau yang lainnya. Atau kucing mati. Oh berarti sial. Kalau orang kucing ketabrak, ya wajar dia nggak lihat bawa mobil ketabrak, ya nggak akan membawa sial. Dan disingkirkan supaya tidak ditabrak oleh yang lain lagi, terinjak oleh yang lain lagi. Atau ular lewat, ya nggak sial. Ini masih ada di kita itu kepercayaan-percayaan seperti itu. Kemudian yang ke-14. Mengucapkan perkataan tentang Allah tanpa ilmu, juga termasuk perusak akidah mengucapkan perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Seperti apa? Seperti Allah di mana-mana, gak boleh. Gak boleh. Atau Allah ada di hati, gak boleh. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada di atas arsy, di atas langit. Itu keyakinan setiap mukmin dan mukminah. Karena itu dari Nabi Islam. Gak boleh meyakini yang lain. Jadi Allah berada di langit atas arsy. Gak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Gak boleh. Yang mengatakan Allah di atas langit dan atas arsy hanya Allah. Mengatakan demikian. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Atau mengucapkan, ya Allah, mengapa engkau cabut nyawa kekasihku? Gak boleh. Ya, kekasihnya meninggal, kenapa engkau cabut, ya Allah? Ditakdir, ajar. Gak bisa dirubah. Sesaat, gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Atau dia harus nuntun kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah kepada saya? Gak boleh. Kenapa saya terus yang kena musibah, ya Allah, yang lain pun gak kena? Gak boleh. Ini keyakinan yang merusak, gak boleh. Dia wajib meyakini dan siap-siapinnya apa yang Allah timpakan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat dia. Dan manusia kalau berkaitan dengan takdir, dia mengeluh di saat terkena yang buruk aja. Ketika yang baik, gak pernah, ya Allah, alhamdulillah, saya dapat gaji, alhamdulillah, ini enggak. Gila susah, gaji gak keluar. Allah ini, pegang benar ini. Ya. Kok disalahkan Allah? Gak boleh. Dia harus khususkan kepada Allah Taala. Kok kenapa saya yang sakit? Kenapa anak saya yang sakit? Kenapa istri saya yang sakit itu yang lain tidak? Gak boleh. Kenapa anak saya meninggal, yang lain kok tidak? Kenapa saya kena musibah, yang lain tidak? Gak boleh. Kok apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Dan kita harus intervensi pada diri kita. Mungkin musibah yang timpakan pada kita karena banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita harus intervensi. Dan semua yang diberikan Allah baik buat kita. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW, karena makomnya tinggi, diberikan ujian berat. Berat ujian, cobaan yang berat. Berapa kasih Allah Nabi Muhammad? Habibullah wa Khalilullah, dikasih cobaan berat. Ya Allah bisa saja menghancurkan musuh-musuh itu dalam sekejap. Tapi begitulah Allah memberikan cobaan dan ujian kepada hambanya agar dia tambah dekat dengan Allah, tambah berdoa kepada Allah, tambah meminta kepada Allah, tambah tadarus dan hilang ujubnya dia dan sombongnya dia hilang dengan musibah-musibah itu. Hikmah yang banyak, ribuan hikmah. Dengan dari musibah itu ribuan hikmah. Cuma banyak orang tidak paham. Makanya Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam segala macam musibah dan yang lainnya itu ada ribuan hikmah yang manusia tidak tahu. Cuma sedikit yang dia tahu. Disebutkan oleh Imam Nukai. Makanya, tidak boleh kita suudzon kepada Allah, tidak boleh. Barang siapa yang meninggal dunia dan berhusnudzon kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Maka harus husnudzon kepada Allah. Kemudian, yang ke-15, di antara yang merusak akidah, lebih mengutamakan cara atau petunjuk orang kafir dari cara orang muslim. Seperti menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin. Atau mengajak musyawarah dengan orang-orang kafir. Atau juga menghormati orang kafir dan mengucapkan salam kepada mereka. Tidak boleh dalam Islam. Jadi juga merusak akidah. Orang kafir itu dihinakan oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wal nar mathwan lakum. Mereka itu makan seperti makannya binatang ternak dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Orang-orang kafir. Tidak boleh dimuliakan orang kafir itu. Karena Allah menghinakan orang kafir dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ke-16, memberikan nama-nama yang mungkar kepada anak. Juga merusak akidah. Seperti memberikan nama Abdul Nabi, hambanya Nabi, boleh. Abdullah boleh, Abdul Rahman, Abdul Mawjud, Abdul Ali. Orang-orang Syiah itu memberikan nama anaknya dengan Abdul Ali, hambanya Ali, Ali bin Abi Thalib. Berarti mengatakan bahwa wahyu itu mesti turunnya kepada Ali, bukan kepada Nabi. Terlalu Syiah. Yang bulat seperti itu. Yang bulat. Atau Abdul Rasul. Tidak boleh. Yang bagus disebutkan nama hamba itu kepada Allah. Dan itu yang paling baik. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rauf, Abdul Khalid, dan yang lainnya. Dari nama-nama Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah. Bukan kepada nama-nama yang disebutkan kepada manusia. Tidak boleh. Ini diantara kekhalusan usaha akidah yang disebutkan di dalam kitab kekhalusan dalam akidah. Dan kalau ada yang kurang jelas yang anda mau tanyakan, silakan. Kalau sebentar lagi masuk maghrib. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebutkan tentang percayaan yang berkaitan dengan benda langit. Bagaimana kalau boleh dengan perakiraan cuaca? Para ulama membolehkan, ada itu cuma perakiraan saja, belum tentu juga benar terjadi. Bukan berkaitan dengan peramal nasib atau yang lainnya. Itu kan digunakan dan pakai alat. Dan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Kebiasaan kita di Jepang ini, ya kalau orang Jepang mengucapkan salam dengan membungkukkan badan, gimana? Ya sebaiknya kita menghindari yang seperti itu. Ya menghindari, supaya dia juga paham bahwa dalam Islam tidak demikian. Ya tadi sudah saya sebutkan percayaan dan keyakinan. Tidak bisa disebutkan lagi di daerah saya. Karena ini belum rata di mana-mana. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Di masyarakat. Ya kita sampaikan tauhid kepada mereka. Tauhid kepada mereka. Tadi sebutkan bahwa sungkem kepada orang tua tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau cium tangan? Boleh. Atau ikhtiar kepada orang tua. Jabatan dengan mencium tangannya. Boleh kan? Artinya bukan dalam artian penyembahan. Gitu. Misalnya ikhtiar. Memuliakan orang tua, menghormati, tapi tidak dengan menundukkan badan dan tidak juga dengan sujud atau sungkem. Tentang mengusap-usap kubur yang disebutkan, ada orang yang mengusap kubur sama juga dengan mengusap bagian-bagian Ka'bah. Bagian Ka'bah itu hanya dua yang boleh diusap, rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, bagian Ka'bah yang lain dengan tabaruk mencari barokah, tidak boleh. Usap yang luas dengan kuburan ini, dia mencari barokah. Diusap-usap kuburan-kuburan, apakah itu wali atau kiai yang lain, dengan alasan dengan tabaruk, mencari barokah. Apabila diusap tanah itu, diusapkan ke mukanya supaya barokah, ke badannya. Dan tanah ini disimpan. Ini tidak boleh. Ini keyakinan-keyakinan yang merusak akidah. Bagaimana kalau kita minta doa kepada seorang ustaz supaya mendoakan keluarga yang sakit agar sembuh? Ini sifatnya boleh saja, ada tawasul dengan orang yang hidup, boleh memintakan doa agar dia mendoakan keluarganya, boleh saja. Cuma yang terbaik kita langsung berdoa kepada Allah, langsung kita berdoa kepada Allah, itu yang terbaik. Ini pertanyaan tentang nama-nama panjang ini ya. Saya tidak jawab pertanyaan. Tentang nama, Sebab namanya macam-macam di kita itu macam-macam. Dia punya nama. Ada yang kecuali kalau nama-nama yang sudah jelas ya bukan dari Islam. Kalau namanya Ali boleh, tidak masalah. Ali, Saifuddin, namanya ya boleh aja, tidak masalah. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang orang menamakan nama anaknya Jahim. Jahim itu neraka. Jahiman. Ada Rajiman. Ya Rajiman. Rajim. Syaitan Rajim. Namanya. Di Indonesia macam-macam namanya. Pengki. Dia tahu soal nama panjang dan banyak. Bagaimana kalau orang sekitar kita itu dia melakukan ritual-ritual yang menyalahi syariat, ya kita dakwakan dengan cara yang baik dari mereka. Dakwakan dengan cara yang baik memang kadang-kadang agak sulit karena ada kebiasaan yang bertahun-tahun mereka lakukan, bahkan puluhan tahun kebiasaan yang melanggar syariat, ya kita dakwakan. Atau sifatnya yang kita bertanya pada mereka. Pertanyaan tadi yang disebutkan sendiri gimana soal pertahlilan? Saya tanyakan kepada kiainya, kepada ustadznya, ada nggak Nabi melakukan? Ada nggak sahabat melakukan? Ada nggak tabi'in melakukan? Ada nggak Imam Syafi'i melakukan? Imam Syafi'i itu pernah melakukan demikian, pertahlilan itu. Gitu aja. Jadi jangan langsung ada orang yang itu bid'ah. Ya itu mereka nggak bisa terima. Tanya, dalilnya mana ini? Adakan cara seperti ini? Tetapi kan yang kalau kita lihat, mereka yang diinginkan oleh mereka itu sebenarnya bukan mendoakan, ya makannya itu. Coba kalian nggak ada makannya, mau mereka. Berkatnya itu ya mereka cari. Maka mereka berpuas segala macam ya berkat yang dicari oleh mereka. Yang paling besar kan berkatnya ustadznya. Nah, begitu juga kalau sholat jenazah kan. Mereka kalau sholat jenazah supaya didoakan harus kasih amplop. Dan bisa lihat dan bisa amplop. Tapi di masyarakat itu sekian. Sudah orang miskin, fakir, habis sholat, kasih amplop. Yang paling besar amplopnya ustadznya. Ini tidak benar dalam Islam. Seperti itu. Tidak ada dalam Islam itu. Kamu doakan karena Allah SWT. Ikhlas. Makanya apabila seorang muslim meninggal dunia, didoakan 40 orang, maka diterima syafaatnya dari Allah SWT. Dengan syarat tidak membuat syirik kepada Allah. Dan dia dapat ganjaran. Orang menyalahkan itu ganjaran satu kirat. Satu kirat itu ganjarannya seperti gunung yang besar. Kenapa harus dikasih Allah? Itu. Kemudian juga ketika dia tahlilan, dikasih makanan. Kasihan orang sudah meninggal dunia, susah, sulit. Kemudian suruh masak lagi. Dan tidak cukup sehari lagi. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Akhirnya gimana? Orang jadi tambah miskin. Dijual semuanya. Mereka menzalimi orang lain. Itu juga bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap beberapa kasus. Ada seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang Jepang dengan tujuan untuk mengislamkan atau mendakwakan Islam kepada mereka. Apakah syarat ini benar? Ya kalau masalah nikah merupakan jodoh ya, yang Allah sudah takdirkan jodohnya. Tapi yang perlu diingat kepada Bidina Allah, bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang paling penting kepada Bidina Allah, yang antum harus perhatikan, bahwa nikah yang terbaik kalau umurnya orang Jepang, dia nikah dengan orang Jepang itu lebih cocok, lebih banyak mendakwakan dakwah kepada orang-orang Jepang. Tapi ketika dia nikah dengan orang Indonesia, itu ada juga sebagian yang tidak bisa dibawa pulang untuk ke Indonesia. Akhirnya yang ada cerai, menjadi korban anak, menjadi korban anak. Baik, kalau sebagainya ada juga yang memang betah, dia bisa. Kadang-kadang juga nggak bisa dia untuk komunikasi dengan keluarga kita. Maka terjadilah pemutusan silaturahmi. Jadi kita melihat kepada maslahat dan maslahat. Artinya ini jodoh sudah Allah tentukan. Dia menikah, bagus yang menikah daripada dia berzina. Cuma juga dipikirkan, yang akhwat-akhwat juga banyak yang belum menikah. Dari Indonesia, kenapa itu nggak pilih yang orang Indonesia? Kenapa ya dipilih orang Jepang? Yang juga dalam rangka mempererat silaturahmi. mempererat persaudaraan, dan juga dakwah kepada keluarga kita. Di sana juga banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan dakwah. Mungkin dengan kita menikah dengan yang muslimah, yang taat kepada Allah SWT, kita bisa juga mendakwakan orang tua kita untuk masuk ke dalam Islam, atau juga mengajak mereka memahami tentang Islam yang benar. Tapi ketika orang kita dari komunikasi bahasanya sudah berbeda, kadang-kadang juga keluarga tidak setuju. Sebagian besar tidak setuju keluarga. Akhirnya putus hubungan dengan keluarga kita. Jadi itu juga harus dipikirkan antara maslahat dan mafsadah. Nikahnya tidak masalah berada jatuh dalam perbuatan zina, tapi dilihat maslahat dan mafsadah. Teman-teman kita atau akhwat-akhwat yang muslimah, yang multazim, yang konsekuen dengan Islam ini, banyak yang belum nikah, kita aja menikahkan. Ada orang Jepang, yang laki-laki yang Jepang, ya kita carikan supaya dia jodoh dengan perempuan yang dari Jepang juga, artinya muslim dengan muslimah Jepang. Itu yang terbaik, dia bisa juga dakwakan di sini, berkembang. Jadi, kemudian kalau orang Belakang, dia kita untuk mendakwakan teman-teman yang Jepang. Ketika dia mendakwakan juga enggak nyebar. Karena ini juga ada sendiri yang si laki yang nikahi juga nggak ngerti agama, gimana mau ngajarkan istrinya? Nggak ngerti agama sama sekali, gimana ngajarkan istrinya? Akhirnya istri tetap dengan ajarannya, dia Islam betul, KTP seperti kita banyak kaum muslimin KTP, tapi juga nggak berkembang. Untuk orang tua juga dia nggak dakwahkan tetap dalam kekafirannya, untuk familinya juga dia nggak dakwahkan. Maka beda dari komunikasi bahasa juga sudah beda, dan juga dari apa keislaman juga banyak yang tidak senang. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memotivasi supaya tetap stabil dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita harus memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah oleh Allah dan istiqomah. Ya, pertama kali, ikhwan fil din, agar Allah tetap menuntut ilmu, jangan tinggal. Menuntut ilmu itu jangan tinggal. Kemudian laksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Kemudian adalah untuk stabilnya kita dalam kita istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah. Yang pertama itu tetap kita berdoa kepada Allah. Yang kedua melaksanakan yang wajib-wajib. Yang ketiga cari teman-teman yang baik, teman-teman yang pengaruh pada agama seseorang, baik dan buruknya. Cari teman-teman yang baik, yang soleh, yang taat. Kemudian juga yang penting lagi adalah jangan tinggalkan untuk melakukan zikir dan juga tanya kepada ustaz-ustaz tentang problem yang ada. Jangan jalan sendiri. Kadang-kadang kita salah. Dengan kita duduk sesaat bersama orang yang soleh, akan nambah iman kita. Nah, kumpul seperti ini, itu terasa. Iman juga terasa, menambah. Ketaatan terasa. Kalau kita jauh, maka seolah kita digoda oleh syaitan. Makanya kumpul itu dengan teman-teman, minta nasihat dengan ustaz, itu manfaat besar. Jadi cari teman yang baik, di samping doa, di samping juga kita menuntut ilmu, laksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Kemudian juga kita cari teman-teman yang baik dan juga bertanya kepada ustaz, minta nasihat. Itu saja, mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.